Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 296. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Dan siapa yang sanggup menyamakan di antara si pemuji dan si pencela pada perbuatan dzahiriyah, maka orang itu patut diambil menjadi ikutan pada zaman sekarang ini kalau ada. Dia itu adalah belerang merah yang diperkatakan manusia dan tidak pernah dijumpai. Maka bagaimana dengan dua tingkat yang sesudahnya? Setiap satu dari tingkat-tingkat itu juga padanya derajat-derajat. Adapun derajat-derajat pada pujian, yaitu bahwa sebagian manusia mengingini pujian, sanjungan, dan terkenal atau menjadi masyhur. Lalu ia berusaha untuk mencapai yang demikian, dengan jalan apa saja yang mungkin ditempuh. Sehingga ia berbuat riak atau memperlihatkan amal ibadahnya. Ia tidak memperdulikan dengan mengerjakan perbuatan terlarang untuk menarik hati manusia dan meminta lidah mereka menuturkan pujian. Dan ini termasuk orang yang binasa. Di antara mereka, ada orang yang menghendaki demikian dan mencarikannya dengan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan atau perbuatan mubah. Tidak dicarinya dengan ibadah-ibadah dan tidak diperbuatnya perbuatan-perbuatan terlarang. Dan ini adalah di atas tepi-tebing yang menjatuhkan. Maka sesungguhnya, batas-batas perkataan yang cenderung hati kepadanya dan batas-batas perbuatan, tidak mungkin ia menghilangkannya. Lalu, besar kemungkinan bahwa ia akan jatuh pada tingkat yang tidak halal untuk memperoleh pujian. Maka ia dekat sekali, termasuk orang-orang yang binasa. Di antara mereka, ada orang yang tiada mengingini pujian dan tiada berusaha untuk mencari pujian. Akan tetapi, apabila ia dipuji, lalu mendahuilah kesenangan kepada hatinya. Maka jikalau ia tidak menghadapi yang demikian dengan mujahadah atau perjuangan menentang yang demikian, dan ia tidak memberatkan diri kepada yang tidak disukai, maka ia dekat daripada akan dihela oleh kesangatan gembira kepada pangkat yang sebelumnya. Jikalau ia bermujahadah melawan hawa nafsunya dan memberatkan hatinya kepada yang tidak disukai dan ia benci kepada kesenangan kepadanya dengan bertafakur atau merenungkan pada bahaya-bahaya pujian, maka ia adalah dalam bahaya mujahadah. Sekali adalah kekuatan itu baginya, dan pada kali yang lain adalah kekuatan itu memukul dirinya. Di antaranya, ada orang apabila mendengar pujian, ia tidak bergembira dan tidak berduka cita dengan pujian itu, dan tiada membekas padanya. Dan ini adalah baik, walaupun masih ada padanya sisa dari keikhlasan. Di antaranya, ada orang yang tidak senang kepada pujian. Apabila ia mendengarnya, akan tetapi tidak berkesudahan dengan yang demikian kepada memarahi si pemuji dan menantangnya. Dan tingkatnya yang paling jauh ialah bahwa ia tidak menyukai dan marah serta ia melahirkan kemarahan itu. Dan ia benar pada yang demikian. Tidak bahwa ia melahirkan kemarahan sedang hatinya suka kepada si pemuji itu. Maka yang demikian itu munafik yang sebenarnya. karena ia menghendaki melahirkan dari dirinya keikhlasan dan kebenaran, pada ia jatuh terjerembab daripadanya. Begitu juga dengan lawan daripada itu, terlebih kurang hal ikhwal terhadap pencela. Permulaan derajatnya ialah melahirkan kemarahan dan akhirnya melahirkan kegembiraan. Kegembiraan dan melahirkan kegembiraan dari celaan orang itu tidak akan ada selain dari orang yang dalam hatinya cemburu dan sakit hati kepada dirinya karena kedurhakaan diri padanya, banyak kekurangannya, janji-janjinya yang bohong dan kekeliruan-kekeliruannya yang kecil. Maka ia marah kepada dirinya sebagai kemarahan musuh. Dan manusia itu gembira kepada orang yang mencela musuhnya. Dan orang ini adalah orang yang musuhnya ialah dirinya. Maka ia bergembira apabila mendengar cacian terhadap dirinya. Dan ia berterima kasih kepada pencaci di atas yang demikian. Dan ia percaya akan kecerdikan dan kepintaran si pencaci, karena ia mengetahui akan kekurangan-kekurangannya. Maka adalah yang demikian itu seperti mencari kesembuhan dari dirinya. Dan adalah yang demikian itu ghanimah atau harta rampasan perang padanya. Karena ia dengan celaan itu menjadi lebih rendah pada mata manusia, sehingga ia tidak mendapat bencana atau percobaan dengan fitnah manusia. Apabila dihalau atau dibawa kepadanya kebaikan-kebaikan, niscaya ia tidak bersusah payah memperolehnya. Maka mudah-mudahan yang demikian itu adalah kebajikan bagi kekurangan-kekurangan di mana ia lemah menghilangkannya. Kalau murid atau penuntut sufi itu melawan hawa nafsunya sepanjang umurnya pada perkara yang satu ini, yaitu bahwa bersamaan padanya antara pencela dan pemujinya, niscaya ia akan mempunyai kesibukan yang menyibukkannya, yang tiada akan selesai bersamaan dengan kesibukan itu untuk hal yang lain. Dan di antara dia dan kebahagiaan terhadap banyak rintangan. Dan inilah salah satu daripadanya. Ia tidak akan dapat memotong sedikit pun daripadanya, selain dengan mujahadah yang keras dalam umur yang panjang. Bagian kedua dari kitab ini. Tentang mencari kemegahan dan kedudukan dengan ibadah. Yaitu riya. Dan padanya penjelasan tercelanya riya. Penjelasan hakikat riya dan apa yang diriakan. Penjelasan derajat riya. Penjelasan riya tersembunyi. Penjelasan dari riya yang membatalkan amal dan yang tidak membatalkan. Penjelasan obat riya dan pengobatannya. Penjelasan keringanan pada melahirkan ketaatan. Penjelasan kekeringan pada menyembunyikan dosa-dosa. Penjelasan meninggalkan ketaatan karena takut dari dia dan bahaya-bahayanya. Penjelasan apa yang sah dari kerajinan hamba Allah bagi ibadah, disebabkan dilihat oleh makhluk, dan penjelasan yang wajib bagi murid, bahwa diharuskannya hatinya kepada yang demikian sebelum taat dan sesudah taat. Yaitu ada 10 pasal. Wabillahi taufik. Penjelasan tercelanya riya. Ketahuilah bahwa riya itu haram. Dan orang yang berbuat riya itu terkutuk pada sisi Allah. Ayat-ayat, hadis-hadis, dan asal-asal menjadi saksi bagi yang demikian itu. Adapun ayat, yaitu firman Allah Ta'ala, "Failul lil musallin alladziina hum an salatihim saahun alladziina hum yura'un." Artinya, sebab itu celaka untuk orang-orang yang sholat, yang lalai dari sembahyangnya, yang mengerjakan kebajikan untuk dilihat orang atau riya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5-6. Dan firman Allah azza wa jalla, "Walladzina yamkuruna sayyiati lam adabun sadidun wa makru ulaika huwa yabur." Artinya, mereka yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat siksaan yang sangat keras, dan rencana mereka akan gagal. Surat Fatir ayat 10. Kata Mujahid, mereka itu ialah orang-orang riya. Allah Ta'ala berfirman, "Innama nud'il mukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura." Artinya, sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kamu hanyalah karena perintah Allah. Kami tidak mengingini balasan, dan tiada pula ucapan terima kasih. Surat Ad-Dahr ayat 9. Allah memuji orang-orang yang ikhlas, yang menidakkan semua kehendak selain karena Allah, dan riya itu lawannya. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusrif bi ibadati rabbih ahada." Artinya, maka siapa yang mengharapkan akan menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan pekerjaan yang baik, dan janganlah mempersekutukan dalam menyembah Tuhannya atau peribadatan dengan siapapun. Surat Al-Kahfi ayat 110. Turun ayat ini mengenai orang yang mencari pahala dan pujian dengan ibadah dan amalnya. Diriwayatkan Al-Hakim dari Tawus. Adapun hadis ialah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika seorang laki-laki bertanya kepadanya dengan katanya, "Wahai Rasulullah, pada apa kelepasan dari azab?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa hamba itu tidak mengerjakan taat kepada Allah, di mana maksudnya dengan taat itu ialah manusia. Abu Hurairah mengatakan tentang hadis tiga orang, yaitu yang tewas pada perang Sabilullah, yang bersedekah dengan hartanya, dan yang membaca Qari atau kitab Allah, sebagaimana telah kami bentangkan pada kitab Ikhlas dahulu. Dan Allah azza wa jalla berfirman bagi mereka, "Engkau dusta, tetapi yang engkau kehendaki ialah supaya dikatakan orang, si Anu itu pemurah. Engkau dusta, tetapi yang engkau kehendaki ialah supaya dikatakan orang, si Anu itu berani. Engkau dusta, tetapi yang engkau kehendaki ialah supaya dikatakan orang, si Anu itu qori atau ahli membaca Al-Quran." Lalu Rasulullah SAW menerangkan bahwa mereka tidak diberi pahala, dan riaknya mereka itu yang membatalkan amal mereka. Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbuat dengan riya, niscaya Allah memandang riya dengan perbuatan tersebut. Dan barang siapa memperdengarkan manusia dengan perbuatannya, niscaya diperdengarkan oleh Allah dengan perbuatan itu. Hadis Muttafaq alaih Al-Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah. Pada hadis lain yang panjang, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya bahwa orang ini tidak berkehendak kepadaku dengan amalnya, maka masukkanlah dia ke dalam neraka. Banyak perawi, di antaranya Ibnu Mubarak, Ibnu Abi Dunya, dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takut padamu ialah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, apabila ia memberi balasan kepada hamba-hambanya dengan amal mereka, pergilah kepada mereka, di mana kamu mengerjakan amalmu untuk diperlihatkan kepada mereka atau berbuat riak di dunia. Maka lihatlah, adakah kamu memperoleh balasan dari mereka. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dari Mahmud bin Lubaid. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang berbuat amal bagiku yang dipersekutukannya pada dengan yang lain daripadaku, maka amal itu baginya semuanya, dan aku terlepas daripadanya, dan aku itu yang terkaya dari segala yang kaya dari sekutuan atau syirik. Dari Abu Hurairah, perawinya Muslim. Isa Al-Masih alaihissalam berkata, apabila ada hari puasa seseorang kamu, maka hendaklah ia meminyakkan kepalanya dan jenggotnya, dan ia menyapu dua bibirnya, supaya tidak dilihat orang bahwa ia berpuasa. Dan apabila ia memberi dengan tangan kanannya, maka hendaklah ia menyembunyikan dari tangan kirinya. Dan apabila ia mengerjakan sholat, maka hendaklah diturunkannya tabir pintunya. Sesungguhnya Allah membagikan pujian sebagaimana ia membagikan rezeki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla tiada menerima amal yang ada padanya riya seberat atom. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Mu'az bin Jabal ketika dilihatnya ia menangis, apakah yang menjadikan engkau menangis? Mu'az bin Jabal menjawab, suatu hadis yang aku dengar dari yang mempunyai kuburan ini, yakni Nabi SAW yang bersabda bahwa riya yang paling rendah ialah syirik. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Hakim dari Mu'ad. Nabi SAW bersabda, yang paling aku takuti padamu ialah riya dan nafsu syahwat yang tersembunyi. Diriwayatkan Ibnul Mubarak dari Saddad bin Aus. Nafsu syahwat yang tersembunyi juga kembali kepada kesalahan-kesalahan riya dan yang halus-halus dari riya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada naungan ars ada hari yang tiada naungan selain dari naungan arsi. Ada seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu disembunyikannya dari tangan kirinya. diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Karena itulah tersebut pada hadis bahwa keutamaan amal yang dirahasiakan dari amal yang tidak dirahasiakan adalah dengan 70 ganda. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abi Darda. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang berbuat riya itu akan dipanggil pada hari kiamat. Hai orang yang dolim, hai orang yang menyeleweng, hai orang yang berbuat riya, amalmu sesat dan pahalamu sia-sia. Pergilah, maka ambillah pahalamu dari orang yang engkau berbuat amal baginya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Jabalah Al-Yahsabi. Syaddad bin Aus berkata, aku melihat Nabi SAW menangis, lalu aku bertanya, apakah yang membawa engkau menangis, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, aku sangat takut syirik pada umatku. Walaupun mereka tidak menyembah berhala, matahari, bulan, dan batu, akan tetapi mereka memperlihatkan kepada orang atau berbuat riya dengan amal mereka. Nabi SAW bersabda, tatkala Allah Ta'ala menjadikan bumi, lalu bumi itu bergoncang dengan isinya, maka Allah Ta'ala menjadikan gunung-gunung. Maka dijadikannya gunung-gunung itu pasak bagi bumi. Lalu para malaikat berkata, Tuhan kita tiada menjadikan makhluk yang lebih keras dari gunung. Lalu Allah Ta'ala menjadikan besi. Maka besi itu memotong gunung. Kemudian ia menjadikan api. Lalu api itu mencairkan besi. Kemudian Allah menyuruh air memadamkan api. Dan ia menyuruh angin. Lalu angin itu mengeruhkan air. Maka berselisihlah para malaikat. Lalu malaikat itu berkata, kita bertanya kepada Allah Ta'ala. Seraya mereka bertanya, wahai Tuhan, apakah yang sangat keras dari apa yang engkau jadikan dari makhluk engkau? Allah Ta'ala menjawab, tiada aku jadikan suatu makhluk pun yang lebih keras kepadaku daripada hati anak Adam. Ketika ia bersedekah dengan sesuatu sedekah dengan tangan kanannya, lalu disembunyikannya dari tangan kirinya, maka inilah makhluk yang lebih keras yang aku jadikan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas. Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan kepada isnadnya dari seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut berkata kepada Ma'ad bin Jabal, terangkanlah kepadaku suatu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu meneruskan riwayatnya. Maka Mu'az menangis sehingga aku menyangka bahwa dia tidak akan diam. Kemudian dia diam. Kemudian dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, hai Mu'az. Lalu aku menjawab, aku bersedia demi ayahku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku menyampaikan kepada engkau suatu hadis. Jika engkau hafal, niscaya bermanfaat bagi engkau. Dan jika engkau sia-siakan dan tidak engkau hafal, niscaya terputuslah hujahmu atau alasanmu di sisi Allah pada hari kiamat. Hai Ma'az, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan 7 malaikat sebelum ia menjadikan langit dan bumi. Kemudian dia menjadikan langit, lalu dijadikannya bagi tiap-tiap dari 7 langit seorang malaikat penjaga pintunya, di mana ia telah mengagungkan langit itu. dengan kebesaran. Lalu naiklah para malaikat penjaga amal manusia, membawa amal hamba manusia yang dikerjakan dari pagi sampai sore. Amal itu mempunyai nur atau cahaya seperti cahaya matahari. Sehingga apabila para malaikat penjaga amal itu naik dengan amal tadi ke langit dunia, niscaya dibersihkannya, lalu diperbanyakkannya amal itu. Maka malaikat penjaga pintu itu berkata kepada para malaikat penjaga amal tersebut, pukullah dengan amal ini muka yang punya. Akulah yang punya umpatan. Aku disuruh oleh Tuhanku bahwa aku tidak membiarkan amal orang yang mengumpat manusia melewati aku kepada yang lain daripada aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya. Kemudian datang malaikat penjaga amal dengan amal soleh dari amalan hamba Allah. Maka dibawanya amal tersebut lalu dibersihkannya dan diperbanyakkannya. Sehingga sampai ia ke langit kedua. Lalu malaikat yang diserahkan tugas pada langit kedua itu berkata kepada malaikat menjaga amal, berhenti dan pukullah dengan amal ini muka yang punya. Dia bermaksud dengan amal ini harta benda dunia. Aku disuruh oleh Tuhanku bahwa aku tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripada aku. Yang punya amal ini menyombong dengan amalnya kepada manusia pada majelis-majelis mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya. Para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal hamba, di mana amal tersebut gemilang dengan nur dari sedekah, puasa, dan sholat yang menakjubkan para malaikat penjaga amal itu. Lalu mereka melewati dengan amal tadi ke langit ketiga. Lalu berkata kepada mereka, malaikat yang ditugaskan pada langit ketiga tadi, berhenti, pukullah dengan amal ini muka yang punya. Aku malaikat takabur atau yang mengurus takabur. Aku disuruh oleh Tuhanku supaya tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripada aku. Yang empunya amal ini bersikap takabur atau sombong kepada manusia pada majelis-majelis mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya. Para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal hamba yang bercahaya sebagaimana bercahayanya bintang berkilauan, mempunyai suara dari tasbih, sholat, haji, dan umrah. Sehingga mereka melewati dengan amal itu ke langit keempat. Lalu berkata kepada mereka, para malaikat yang ditugaskan di langit itu, berhenti dan pukullah dengan amal ini ke muka yang punya. Pukullah dengan amal ini punggungnya dan perutnya. Aku yang empunya ujub atau menyombongkan diri. Aku disuruh oleh Tuhanku supaya tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripada aku. Sesungguhnya, dia apabila berbuat sesuatu amal, niscaya dimasukkannya ujub pada amalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya. Para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal hamba, sehingga mereka melewati dengan amal itu ke langit kelima. Seakan-akan amal itu pengantin putri yang diserahkan kepada suaminya. Lalu malaikat yang ditugasi di langit itu berkata kepada para malaikat yang menjaga amal, berhenti dan pukullah dengan amal ini muka yang punya. Dan bawalah amal tersebut ke atas baunya. Aku malaikat dengki. Sesungguhnya orang yang itu dengki kepada manusia, yaitu siapa yang belajar dan berbuat seperti perbuatannya. Dan setiap orang yang mengambil keutamaan dari ibadah, ia dengki kepada mereka. Dan ia mencaci mereka aku disuruh oleh Tuhanku bahwa aku tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripada aku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya. Para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal hamba dari sholat, zakat, haji, umroh, dan puasa. Lalu mereka melewati dengan ibadah-ibadah tersebut ke langit keenam. Lalu malaikat yang ditugasi di langit keenam itu berkata kepada para malaikat penjaga amal, "Berhenti dan pukullah dengan amal ini muka yang punya. Sesungguhnya dia itu tiada sekali-kali mengasihani manusia dari hamba-hamba Allah yang ditimpa bencana atau madorot yang melaratkannya. Akan tetapi ia gembira orang itu mendapat bencana. Aku, malaikat rahmat, aku disuruh oleh Tuhanku bahwa aku tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripada aku." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya. Para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal hamba ke langit ketujuh. Amal mana terdiri dari puasa, sholat, nafkah atau belanja kepada keluarganya, zakat, kesungguhan beramal, dan warok. Ia mempunyai suara seperti bunyi petir, mempunyai cahaya seperti cahaya matahari. Bersama amal itu 3.000 malaikat. Lalu para malaikat penjaga amal itu melewati dengan amal tersebut ke langit ketujuh. Maka berkata malaikat yang ditugaskan di langit itu kepada para malaikat penjaga amal, "Berhenti dan pukullah dengan amal ini muka yang punya. Pukullah dengan amal ini anggota badannya. Tutuplah dengan amal ini akan hatinya. Sesungguhnya aku akan meletakkan hijab atau dinding dari Tuhanku setiap amal yang tidak dimaksudkan akan wajah Tuhanku. Sesungguhnya ia bermaksud dengan amalnya yang lain dari Allah Ta'ala. Ia berkehendak ketinggian dari ulama-ulama fikih, sebutan dari ulama-ulama, dan suara atau tersebut namanya di kota-kota. Tuhanku menyuruh aku bahwa aku tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain dari aku. Dan setiap amal yang tidak ikhlas bagi Allah, maka itu riya. Dan Allah tiada menerima amal orang riya." Nabi SAW meneruskan hadisnya. Para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal hamba yang terdiri dari sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baik akhlak, diam, dan zikir kepada Allah Ta'ala. Para malaikat langit mengantarkannya sehingga mereka dapat melewati hijab semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka berdiri di hadapannya dan naik saksi kepadanya dengan amal soleh yang ikhlas bagi Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan riwayatnya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Kamu semua penjaga amal, terhadap amal hambaku dan aku mengintip atau ar-raqib terhadap dirinya. Sesungguhnya dia tiada menghendaki aku dengan amal ini. Ia menghendaki yang lain daripadaku. Maka kepadanya kutukanku." Lalu para malaikat itu semua menjawab, "Kepadanya kutukan engkau dan kutukan kami." Dan langit semua berkata, "Kepadanya kutukan Allah dan kutukan kami. Ia dikutuk oleh langit tujuh, bumi dan orang-orang padanya." Hadis yang panjang ini diriwayatkan Abdullah bin Al-Mubarak dan Ibnul Juzi